Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Masih betah ya dengerin Kavis Break ya? Harus dong. Nanti di akhir acara saya akan informasikan nama-nama yang mendapatkan t-shirt ala Kavis Break dan buku Biang Penasaran. Iya, rasain nggak kirim SMS nanti rugi loh. 9122 ketik pas PAS, pasti nama Anda, lalu kota dan apa sih share Anda begitu ya. Ternyata banyak sekali ya Bang, dari rasa malas ini tadi bisa berkembang banyak. Apakah ini penyakit, apakah ini kultur kita, ciri khas kita. Nah sekarang gini deh, bagaimana cara menghadapinya? Ini yang dari tadi belum kita bahas nih, udah mau summary. Sebenarnya menghadapinya gampang. Sebenarnya menghadapinya adalah disiplin gitu loh. Jadi kalau misalnya katakanlah Anda punya masalah malas bangun pagi gitu loh, salah satunya adalah Anda harus bisa mendisiplinkan Anda, diri Anda sendiri untuk bangun pagi gitu loh. Kalau Anda sudah terbiasa, lama-lama tidak lagi akan menjadi malas. Bagaimana kalau dengan pribadi yang tidak disiplin pada akhirnya? Kalau tidak akan disiplin, gebukin aja. Habis orang tuh kadang maunya enaknya aja ya, nggak mau deh memulai sesuatu berubah pada dirinya begitu. Iya, jadi kan saya punya teman gitu ya. Uh-huh. Waduh, ini anak-anak zaman sekarang pagi-pagi susah banget bangunnya. Hmm. Terus saya bilang, gimana? Ya sudah katanya, tak belikan alarm sing kenceng banget. Gitulah. Tapi emang sih lebih banyak sekarang akhirnya pada malas-malas ya. Apalagi akibat dunia gemerlap itu juga membuat kita suka malas gitu bangun pagi kan, udah pulangnya pagi. Iya. Tidurnya jam berapa? Pulang jam berapa? Ini ada SMS nih ya. Kita yang mana dulu nih Bang? Ini ya. Boleh. Tapi kan yang seru kan ya, ada apa? Orang ya, itu jadi kata tebarnya ada dokter, teman saya dokter yang berseloroh bukan yeah. Orang Indonesia tuh saking malesnya itu, makan aja males sampai pada sakit makan. Nah, itu dia, makan aja males. Yeah. Tapi emang bener sih, karena emang kadang males makan gitu. Sakit mah. Mah. Itu lain lagi ya mamanya ya. Ini ada SMS dari Marta nih. Selamat sore Bang Kavi. Apa nih? Bagus, ini butuh motivasi to the fast dan mau meningkatkan kualitas diri. Untuk apa nih Bang? Untuk satu lembar surat izin kadang harus puter-puter ke beberapa meja. Mungkin dia habis kesel, habis ngurus izin tadi siang. Iya, padahal Anda udah rajin ya. Aduh, selamat ya kalau gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Pak Agus nih di BSD nih. Terus bagaimana dong untuk mengatasi rasa tidak malas membaca tadi Bang? Anda pertama kali harus punya minat gitu. Jadi minat Anda apa gitu. Dan membaca itu kan kadang-kadang start small gitu loh. Sesuatu yang ini, baca yang ringan-ringan aja dulu, surat kabar gitu loh. Makanya kalau Anda terbiasa membaca surat kabar, itulah sebabnya di Indonesia itu ada satu kekhawatiran sekali karena oplah surat kabar semakin turun. Oke. Okay. Karena kemungkinan besar kita tidak lagi disiplin untuk baca koran. Di samping waktunya sudah tidak ada juga, keinginan membaca juga tidak ada, dan juga memang tidak mau lagi membaca koran. Padahal sekarang semua udah bikin .com lah ya, ibaratnya kan ada online paper juga ya. Kemudian satu lagi nih dari Ratna, ini agak-agak kejem nih Bang ya. Menurut saya, orang Indonesia 90% malas. Mereka lebih senang mejeng daripada kerja. Mending dompleng orang tua, walaupun orang tuanya gak mampu. Keterlaluan. Terlalu, kata Om Haji. Kalau saya sih mengatakan motivasinya, jadi bukan begini. Kalau orang tidak ada insentif, tidak ada motivasinya, yeah. Kemungkinan besar ya dia mungkin jadi tidak terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ya udah, itu aja solusinya ya Bang ya. Tadi dengan mendisiplinkan diri kita, ya pastinya kita bisa berubah. Dan memotivasi itu penting sekali ya. Oke Bang, waktu kita habis dan saya harus informasikan ini. Sepertinya untuk t-shirt keren ala Kavis Break dan buku Biang Penasaran kita akan berikan kepada Anda. Bapak Agus, Bapak Henry, Bapak Santoso, Ibu Ardi, dan Bapak Andi yang sudah menelpon kami melalui 633-9160 ataupun 0810 Pas FM. Ya, nanti pihak Pas FM yang akan menghubungi Anda. Selamat sekali lagi dan jangan pernah bosan, tunggu kehadiran Kavis Break setiap hari Kamis jam 5 sore. Bang Kavis, kita mesti say goodbye dulu nih. Bye-bye. Dah. Itulah tadi Kavis Free bersama si biang penasaran Kavi Kurnia.